بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، kita lanjutkan masih pada pembahasan I'jazul Quran dan balaghatul Quran. Terakhir yang kita sebutkan adalah at-tahaddi, tantangan kepada semua pihak untuk mendatangkan satu Al-Quran atau 10 surat atau satu surat saja, dan enggak ada yang sanggup. Dan terakhir yang dibahas adalah bahwasanya tahaddi ini meliputi semua surat yang ada dalam Al-Quran, baik yang tawilah ataupun yang qasirah, yang surat yang panjang ataupun yang pendek. Pembahasan berikutnya yang perlu diangkat adalah sisi i'jaznya. Wajhu i'jazil Quran. Dari sisi mana Quran itu dikatakan mu'jiz? Sebelumnya disepakati oleh para ulama, la khilafa bainal uqala anna kitab Allah wa ta'ala mu'jiz. Lam yaqdir ahadun ala mu'arabatihi ba'da tahaddihim bidhalik. Enggak ada khilaf di kalangan para uqala, orang yang cerdas dan berakal, apalagi para ulama, bahwasanya kitabullah itu mu'jiz. Kitabullah dan Al-Quran yang dibahas sekarang adalah mu'jiz, sebagai mu'jizah. Tidak ada seseorang pun yang sanggup untuk menentangnya setelah mereka ditantang untuk itu. Nah, yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama adalah wajhu i'jazihi. Dari sisi i'jaznya itu ada aqwal kathirah, aqwal yang sangat banyak disebutkan oleh para ulama. Az-Zarkashi rahimahullah dalam bukunya Al-Burhan di halaman 34 sampai 39 bahkan, dan setelahnya, membawakan ada 12 pendapat di kalangan para ulama terkait dengan sisi i'jaznya Al-Quran. Dari aqwal yang ada ini, setelah kita baca dan teliti, mengklasifikasi menjadi dua. Yang pertama, qaulun syadz fasid, ghairu mu'tabar, pendapat yang rusak, pendapat yang tidak mu'tabar, pendapat yang dikatakan ganjil. Dan yang kedua adalah qaul mu'tabar, pendapat yang dikatakan mu'tabar oleh para ulama. Saya dahulukan poin yang pertama. Yaitu pendapat yang dikatakan fasid atau pendapat yang dikatakan syadz dalam masalah ini. Artinya tidak dianggap. Yang pertama adalah pendapat yang menyatakan wajhul i'jaz adalah as-sirfah. Namanya al-qaul bis-sirfah atau sarfah dengan shad. Pendapat yang mengatakan bahwasanya sisi i'jazul Quran itu dengan sirfah atau sorfah, pemalingan. Maknanya adalah innallaha sarafa al-araba an mu'arabatihi wa salaba 'uqulahum wa kana maqduran lahum lakin 'aqahum amrun khariji fasara kasairil mu'jizat. Ini namanya as-surfa. Makna as-surfa ialah Allah Subhanahu wa taala memalingkan orang-orang Arab dari menentang Al-Qur'an dan mencabut akal mereka. Padahal itu dalam kemampuan mereka, mereka sanggup untuk melakukan. Tetapi yang menghalangi mereka perkara ekstern, perkara luar. Maka dia sama dengan mukjizat yang lainnya yang ada pada para anbiya wal mursalin. Namanya al-qaul bisarfa. Mereka mampu, mereka sanggup gitu loh. Cuman Allah yang memalingkan mereka sarfa. Kata para ulama sudah Zarkashi rahimahullah dalam Al-Burhan halaman 305 dan As-Suyuti dalam bukunya Al-Itqan di halaman 589 tegas mereka mengatakan wa hadza qaulun fasid. Ini ucapan yang fasid. Ucapan yang rusak. Dalilnya adalah Al-Isra 88. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul lain istama'atil insu wal jinnu 'ala ay ya'tu mithli hadzal Qur'ani la ya'tu mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya bangsa manusia bangsa jin bersatu berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan semisal Quran ini, mereka tidak akan mampu untuk mendat semisalnya walaupun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Ayat ini kata para ulama yadullu ala ajzihim ma'a baqa'i qudratihim. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak sanggup, ajz. Padahal mereka mampu, mereka sanggup. Qudrah mereka masih ada. Masih punya kemampuan. Tapi ajizun, memang mereka tidak sanggup untuk mendatangkan sebesar Al-Quran. Walau sulibul qudrata lam yaqa lahum fa'idah ijtihim. Kalau seandainya mereka dicabut dari kudrohnya, maka enggak ada faedahnya mereka berkumpul jadi satu. Ya mereka kayak orang mati kalau begitu. Nah, padahal dalam ayat ini disebutkan mereka tidak bakal sanggup untuk langkah semisalnya walaupun mereka bersatu padu. Ada qaulun fasid. Konsekuensi kedua as-sirfah tadi adalah zawarul i'jaz bizawali zamani tahaddi wa khuluwul qur'ani minal i'jaz. Ya, pendapat yang mengfa tadi ada konsekuensinya, yaitu hilangnya i'jaz dengan hilangnya masa-masa tahaddi, masa tantangan. Dan kosongnya Al-Quran dari ijaz sebagai mukjizat. Maka ini berarti merusak kesepakatan umat. Banyak mukjizat Rasul SAW yang terbesar, yang Al-Quranul Karim, baqiyah, terus ada. Allahul Musta'an. Al-Muhim, ini adalah qaulun fasid. Ini adalah pendapatnya An-Nazzam Ibrahim Ibnu Sayyar Ibni Hani Al-Basri Abu Ishaq An-Nazzam A'imatil Mu'tazilah. Dia termasuk tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ini penting saya bawakan supaya jangan sampai kita kemasukan paham i'tizal dalam pembahasan ilmu Al-Quran. Ada qaul fasid, ucapan yang rusak, ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pendapat yang kedua yang dikatakan pendapat yang batil pendapat yang mengatakan bahwasanya i'jazul Qur'an itu dari sisi ikhbaruhu anil ghuyub al-mustaqbalah walam yakun dhalika min sya'nil Arab. Yaitu Al-Quran memberitakan tentang perkara-perkara gaib di masa akan datang. Al-Mughayyabat al-Mustaqbalah. Perkara gaib di masa akan datang. Dan itu bukan urusannya orang-orang Arab. Di luar kemampuannya orang-orang Arab. Mereka tidak tahu perkara di masa akan datang. Nah, ini pendapat sebagian mereka. Ya, i'jazul Qur'an itu dari Quran memberitakan perkara-perkara di masa akan datang, memberitakan perkara di masa akan datang dan terjadi. Kata Azhar Kasyimahullah Ta'ala, warudda hadzal qaul. بأنه يستلزم أن الآيات التي لا خبر فيها بذلك لا إعجاز فيها وهو قد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها. Kata Zarkashi rahimahullah, pendapat ini mengandung konsekuensi bahwasanya ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada padanya berita tentang perkara gaib di masa akan datang, maka tidak ada unsur i'jaznya. Dia bukan mu'jizat. Bahwa batil, ini konsekuensi yang batil. Sebab Allah Azza wa menjadikan semua surat mu'jizat dengan sendirinya. Azhar Kasyi tidak menyebutkan siapa yang punya pendapat seperti ini. As-Suyuti juga di Al-Itqan tidak menyebutkan siapa yang punya pendapat seperti ini. Tapi pendapat ini dikatakan marjud oleh para ulama. Yang ketiga, yang termasuk pendapat yang dikatakan fasid adalah pendapat yang menyatakan wajhul i'jaz, sisi i'jaznya Al-Quran adalah ma tadammana min ikhbarihi an qasasil awwalina wa sairil mutaqaddimina hikayata man syahadaha wa hadaraha. Pendapat yang ini mengatakan i'jazul Quran dari sisi apa yang terkandung dalam Al-Quran dalam bentuk berita, memberitakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, awal semua yang mutaqaddim yang telah lalu, menghikayatkan seperti orang yang langsung menyaksikannya, yang langsung menghadiri peristiwa itu. Seperti yang disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-49. Allah mengatakan dalam firman-Nya, min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Itulah berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi. Engkau tidak pernah tahu sebelumnya. Tidak engkau, tidak pula engkau sebelum ini. Ini pendapat yang ketiga. Kata Azhar Kasyi rahimahullah, wahuwa mardudun bima sabaq. Ini pendapat juga ditolak, dibantah dengan yang sebelumnya tadi. Ya, yaitu mengandung konsekuensi tentang kisah orang terdahulu, orang yang mutaqaddimin, seperti orang yang menyaksikan langsung peristiwanya. Ayat tersebut tidak ada i'jaz padanya, bukan mu'jizat. Wahada batil. Konsekuensi yang batil dikarenakan semua surat mu'jizah binasiha. Naam, kata beliau, kalau itu dijadikan sebagai salah satu bentuk i'jaznya Al-Quran, mungkin. Tapi kalau membatasi semata-mata itu sisi i'jazul Qur'an, hadza batil. Beliau mengatakan, na'am, hadza walladhi qablahu min anwa'il i'jaz, illa annahu munhasrun fi. Ya, kata beliau, pendapat ini dan pendapat yang sebelumnya lagi, itu memang termasuk i'jazul Qur'an. Tetapi yang dimaksudkan, membatasi i'jaz Qur'an hanya pada poin tadi. Itu yang keliru. Nah, ini barakallahu fikum beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama, dan mereka mengatakan qaul fasid, atau mereka mengatakan qaulun mardud. Fasid atau mardud. Kalau yang pertama, yang qaulun nadzam, jelas fasid. Ada qaul mu'tazilah, jangan dianggap. Adapun qaul kedua dan ketiga yang dibawakan tadi, yang disebutkan siapa yang punya pendapat seperti itu, dirinci, kalau membatasi hanya seperti itu saja, maka batil konsekuensinya. Bahwa kalau disebutkan salah satu daripada mu'jizah Al-Quran, maka dia dibenarkan. Nah, ada pula ini pendapat disebutkan oleh Suyuti rahimahullah di Al-Itqan halaman 589. Kata dia, faza'ama qawmun أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات وأن العرب كلفت في ذلك ما لا يطاق وبه وقع عجزها. Tantangan, ya, tantangan tahaddi tadi itu terjadi pada kalamun qadim, kalam yang qadim, yang dahulu, yang itu merupakan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Dan bangsa Arab dibebani untuk mengetahuinya, perkara yang gak sanggup mereka kerjakan. Sisi itulah i'jazul Qur'an yang ada pada dia. Kata Suyuti, wahuwa mardud. Ini pendapat yang tertolak. Li'anna ma la yumkinul wukufu alaihi la yutasawwaru tahaddi bihi. Sebab segala sesuatu yang tidak mungkin diketahui, tidak tergambar bagaimana bisa menantang dia dengan cara seperti itu. Ini barakallahu fikum, sesungguhnya api dalam sekam. Ini pendapatnya orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya sifatul kalam adalah sifatun qadimah, kalamun qadim, ucapan yang qadim, nafsani, yang ada di zatnya Allah Azza wa Jal. Tidak mengandung huruf, tidak mengandung lafad, tidak mengandung suara. Ada pendapatnya kaum Asy'ariyah. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui di zatnya Allah Azza wa Jalla, atau di jiwanya Allah Azza wa Jalla, atau yang di hatinya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tahu. Ada qaul fasid min aslih, pendapat yang rusak dari asasnya. Dari asasnya. Yang benar pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang menyepakati mereka bahwasanya at-tahaddi wal i'jaz itu pada Al-Qur'anul Karim, bi hurufihi wa kalimatihi wa alfadhih, dengan hurufnya, dengan kalimatnya, dengan alfadhnya, dengan tarkibnya, dengan uslubnya, dan yang dibaca oleh kaum muslimin. Bukan kalamun qadim, bukan kalam nasani. Termasuk yang fasid, ini disebutkan sama Zarkasyi rahimahullah, nah, Al-Burhan, menukil daripada penjelasan Abu Al-Qadhi Abu Bakar dengan tanpa menyebut siapa yang berpendapat, beliau mengatakan, ada yang mengatakan innal kulla qadiruna al-ityani bi mithlih wa inna ma ta'akhkharu 'anhu li'adamil 'ilmi biwajhin tartib law ta'allamuhu lawasalu ilaihi. Ada yang mengatakan semuanya mampu, semuanya sanggup untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Namun mereka terlambat, tidak mampu, tidak mengetahui, tidak punya ilmu tentang sisi tartibnya, sisi susunannya. Kalau seandainya mereka mempelajari dan mengetahuinya akan sampai kepada kemampuan tadi. Wahada batil. Maka dikatakan pendapat yang ajib, pendapat yang aneh. Yang lebih ajib yang mengatakan tidak ada bedanya kalamullah dengan kalamul basyar dalam bab ini. Na'udzubillah. Ini semuanya akwal yang batilah, yang tidak mungkin untuk kemudian ditoleh. Tayyib, ini akwal-akwal yang dikatakan fasid, batil oleh para ulama. Ada dua qaul tadi yang dirinci. Adapun yang selain itu adalah akwal yang mu'tabarah. Dan itu ada beberapa akwal. Akan disebutkan nanti insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berikutnya. Supaya lebih bisa dipahami. Satu persatu akan dibawakan pendapat ini, dan nanti tentunya di ujungnya akan diterjih mana dari pendapat tadi yang lebih rajih. Barakallahu fikum. Sementara cukup dikarenakan waktu. Semoga bermanfaat. Dan akan diteruskan lagi insyaAllah di waktu yang akan datang pada perjumpaan berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.